Ba'ad. Naam, fa insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan dirasah kita dari Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kita telah sampai kepada bab muamalah, yaitu Kitabul Buyu'. Kitab yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ilmunya, di mana seorang hamba tidak terlepas dari yang namanya jual beli. Kalau dia tidak menjadi penjual, dia menjadi pembeli. Maka seyogianya bagi setiap muslim khususnya untuk mempelajari perkara ini dengan baik dan diamalkan dalam kesehariannya, yang semuanya itu tidaklah melainkan kita mengharapkan barokah dan berujung dengan kehidupan yang mulia kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita masuk pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Setelah kita selesaikan masalah-masalah yang sebelumnya, dan terakhir kita telah ambil masalah yang ketiga tentang masalah macam-macam riba. Baik, disebutkan oleh penulis bahwasanya riba ini ada dua secara global. Dari dua macam riba ini nanti akan tumbuh berbagai macam gambaran yang sangat banyak, yang intinya kembali kepada dua perkara ini. Yang pertama yaitu riba fadl, yang kedua riba an-nasi'ah. Kalau riba fadl ini adalah tambahan pada salah satu alat tukar, ya, tambahan yang ada pada salah satu alat tukar, yang mana alat-alat tadi telah disepakati harus sama dan harus serah terima di tempat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, emas yang satu sekilo, maka alat tukarnya juga dengan emas kilo. Harus, kalau tidak maka riba. Perak dengan perak, kalau peraknya segram maka alat tukarnya juga harus perak segram. Kecuali kalau alat tukarnya tidak sejenis, misalkan perak dengan emas, maka boleh lebih, tetapi harus serah terima di tempat. Nanti akan disebutkan kaidah-kaidahnya. Kemudian albur bilbur. Bur ini sejenis tepung, jenis taib, gandum yang dipakai untuk kebutuhan pokok, makanan sehari-hari bangsa Arab, harus sama. Sekilo bur maka ditukar dengan sekilo bur. Demikian juga syair, ini juga menjadi makanan pokok mereka. Kalau ditukar dengan syair maka harus sepadan, sebanding. Demikian pula at-tamr bit-tamr, tamar dengan tamar, harus banding. Kemudian al-milhu bil-milh, garam dengan garam. Jadi ada pada 6 perkara ini. Selain daripada itu, yang tidak masuk pada ilahnya, ini alasan hukum riba, maka tidak. Misalkan pakaian ditukar dengan pakaian, maka silahkan yang satu, ya satu setel ditukar dengan pakaian 5 setel misalkan, enggak masalah. Ini yang disebut dengan riba fadl. Kalau ditukar perkara-perkara ini dengan yang sejenis, maka tidak boleh ada tambahan di salah satunya. Adapun riba nasi'ah, na'am, ini riba yang sifatnya tempo. Misalkan pinjam uang 10 ribu, nanti seminggu kemudian menjadi 10.500, maka yang 500 dikatakan riba nasi'ah. Kenapa? Karena ya dipakai untuk pembayaran waktu yang tenggang tadi. Maka dikatakan nasi'ah karena ada tempo, jarak antara waktu pembayaran dengan waktu akad. Baik. Nah, kita masuk pada kaidah insyaallah. Ini kita pahami bersama-sama kaidah yang sangat penting dalam masalah riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Nah, di sini ada beberapa gambaran yang digambarkan tentang sebagian masalah-masalah ribawi. Riba dengan ar-ribahu ini beda. Ya, kalau riba itu muharram, kalau ar-ribahu ini mubah. Kalau riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ar-ribahu keuntungan, maka ini sifatnya mubah, boleh. Karena seseorang yang berjual beli tidaklah dia melainkan mencari keuntungan tadi. Maka seseorang hendaklah mengetahui perkara-perkara riba dan apa itu ar-ribhu, keuntungan. Setiap apa yang dia dapatkan dari tambahan modal, ini bukan berarti di situ riba. Naam, tetapi dilihat rincian-rinciannya. Apakah masuk dalam kategori riba atau masuk dalam kategori apa? Ar-ribhu, yakni keuntungan yang diperbolehkan. Qala yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qa'idatil atiyah wa mashtamalat 'alayhi ma'rifata ma'rifatun in kanat al mas'alatu min masailir riba aw hiya min as-suwar al mubahah. Maka akan tampak jelas bagi kita semua dari celah-celah penerapan kaidah yang akan datang dan apa yang terkandung dalamnya, pengetahuan tentang masalah-masalah dari permasalahan riba, atau termasuk dari permasalahan-permasalahan gambaran-gambaran yang diperbolehkan dari untung dalam jual beli. Wa hadhil qaidah hiya, dan kaidah-kaidah itu adalah tersebut. Idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Ushturita fihi syartan. Jika jual beli ar-ribawi, barang-barang riba, emas, perak, bur, syair, tamar, garam, dan yang sejenisnya, yang ilahnya adalah kilo dan timbangan, maka disyariatkan padanya, disyaratkan di sana ada dua syarat. Jadi kalau seandainya ada seseorang hendak tukar-menukar barang dari jenis riba, maka disyaratkan padanya dua syarat. Yang seandainya terpenuhi, maka dia tidak akan masuk dalam jual beli riba. Yang pertama apa? Yang pertama at-taqabud minat tarfain fi majlisil aqdi qabla an yatafarraqa. Serah terima di tempat dari kedua belah pihak dalam majlis akadnya tadi sebelum mereka berpisah. Serah terima. Jadi sebelum mereka berpisah, emas yang ada di A diserahkan kepada si B. Kemudian emas yang ada si B diserahkan kepada si A. Namanya serah terima. Baik, serah terima di tempat sebelum mereka berpisah. Kalau berpisah maka tidak boleh masuk dalam kategori riba. Yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Adanya serah terima dari kedua belah pihak. Satu menyerahkan, satu ya menggantinya, satu menerima. Yang kedua at-tasawi bainahuma bil mi'yari asyra'i al-makilu bil makil wal mauzun bil mauzun. Yang kedua harus sama timbangannya, harus sama di antara keduanya dengan timbangan yang syar'i. Kalau kilo maka ditukarnya dengan kilo, kalau timbang maka ditukarnya dengan timbang. Kalau kilo ini biasanya makanan, tetapi kalau timbang ini biasanya apa? Perhiasan. emas atau perak. Jangan kilo dengan timbang, misalkan emas. Ya, sekilo diganti dengan emas segram. Enggak bisa. Karena beda timbangan. Kalau kilo dengan kilo. Masa masih mauzun dengan makil. Kalau kilo ini biasanya disifatkan untuk makanan, takaran, takaran timbangan, yang bersama semakna, cuman beda penerapan saja. Kalau takaran biasanya dipakai untuk makanan, kalau timbangan biasa dipakai untuk emas. Sebenarnya kalimatnya enggak begitu jauh beda. Nah, cuman penempatannya saja berbeda. Amma idza bi'a ar-ribawi bir-ribawi min ghairi jinsihi. Kalau di atas tadi apa? Jual beli jenis riba dengan jenisnya. Emas dengan emas harus ada serah terima, harus sama. Sekilo sekilo dan serah terima di tempat. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita pengen menukar emas yang lama dengan emas yang baru? Selama masih dikatakan emas, maka harus serah terima di tempat dan harus sama timbangannya. Enggak ada di sana tukar tambah. Ya, biasanya kalau kita pada ya, zaman ini, kalau kita hendak ke tukang emas menukarkan emas yang lama dengan emas yang baru, biasanya kita menambah dengan alasan ini adalah ongkos pembentukan emas. Enggak diterima. Yang seperti ini tidak diterima. Kalau engkau pengen menukar dengan emas yang baru, maka juallah emasmu yang lama, engkau terima uangnya, baru kemudian engkau beli emas yang baru. Selamat. Naam. Baik, jangan langsung ditukar. Beli dulu. Jual dulu. Engkau terima uangmu, kemudian engkau beli yang baru. Walaupun harus menambah. Ini biasanya sih kesepakatan, biasanya tukang emas itu kalau kita beli emas ke sana, kalau dikembalikan maka akan terpotong sekian persen, 5% atau 10%. Baik, tidak masalah. Kita jual dulu baru kemudian kita belikan yang naam lainnya. Nah, ini kaidah yang pertama, harus serah terima dan harus sama timbangannya. Kalau seandainya satu jenis. Kemudian yang kedua, idza bi'a, amma idza bi'a ar-ribawi bir-ribawi min ghairi jinsihi. Kalau seandainya barang riba dijual dengan barang riba yang sama tetapi beda jenis. Contohnya apa? Emas dengan perak. Ya, emas dengan bur. Bur dengan garam. Tamar dengan syair. Ini sama-sama barang ribawi tetapi beda jenis. Fa yushtaratu fihi syartun wahid. Maka hanya disyaratkan satu syarat saja. Apa itu? Huwa taqabud min qabli at-tafarruq. Yaitu serah terima sebelum berpisah. Misalkan engkau punya satu karung dari syair hendak ditukar dengan satu gram emas. Ya, boleh. Walaupun syairnya satu karung, emasmu hanya 1 gram. Boleh. Ya, karena enggak ada syarat sama. Kenapa? Beda jenisnya. Tetapi syarat-syaratnya apa? Harus engkau serah terimakan di tempat itu juga. Ada 1 karung syairmu, ada 1 gram emasmu, kemudian ditukar di tempat itu, maka sah dan tidak masuk riba. Kalau misalkan 1 karungnya sekarang, emasnya besok, riba apa enggak riba? Riba. Ya, tidak boleh. Ini masuk dalam kategori apa? Riba. Tidak boleh. Amma tasawi falaisa bisyartin. Adapun persamaan jumlah, timbangan, takaran, ini bukan syarat. Ya, karena emas 1 gram mungkin setara dengan syair 1 kilo 1 karung harganya. Ini enggak disyaratkan ketika menjual barang riba dengan barang riba tapi beda jenis. Wa idza bi'ar ribawi bi ghairi ribawi jaza at-tafadul wa tafarruq qabla al-qabd. Ini kaidah yang ketiga. Kalau seandainya menjual barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi, misalkan menjual emas dengan pakaian, ya membeli pakaian dengan emas. Emasnya barang ribawi, pakaian bukan barang ribawi. Maka ini bagaimana jaza at-tafadul, boleh berlebih salah satunya. Wat-tafarruq, boleh pula berpisah qabla al-qabd, sebelum serah terima. Pakaian duluan baru kemudian emasnya esok hari, atau emasnya sekarang baru pakaiannya seminggu kemudian, boleh. Nah, ini seperti ngutang. Atau mungkin kirimannya enggak sampai, kalau harus majelis sekarang. Jadi di sini ada tiga apa? Tiga kaidah. Ribawi dengan ribawi sejenis, maka syaratnya dua. Apa itu? Taqabud, serah terima, dan tasawi, satu timbangan, satu takaran. Kemudian yang kedua, sama-sama barang ribawi tetapi tidak sejenis. Seperti apa? Emas dengan syair. Ya, syaratnya hanya satu, apa? Taqabud. Hanya satu, ya, ini serah terima di tempat. Tidak harus disyaratkan apa? Untuk sama-sama takarannya atau timbangannya. Kemudian yang ketiga, jenis ribawi ditukar, dibelikan dengan yang bukan dari ribawi, maka di sini terserah. Mau serah terima di tempat boleh, mau saling berlebih juga boleh, enggak ada syaratnya. Nah, wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkamuha, dan yang akan datang ini sebagian dari gambar-gambarannya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, ba'a mi'atu jiramin minadh dhahab bi mi'ati jiramin minadh dhahab ba'da syahrin. Nah, menjual 100 gram dari emas dengan 100 gram dari emas setelah sebulan. Jadi seseorang bawa 1 gram emas, kemudian dibeli dengan sama 1 gram dari emas, tapi bayarnya sebulan kemudian. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Kaidahnya, karena ini menjual barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis. Ya, harus ada dua syarat, serah terima dan sama. Ini yang mengharamkan jual beli seperti ini dari sisi apa? Dari sisi takobutnya apa? Dari sisi tasawinya? Dari sisi serah terima atau dari sisi persamaan timbangan? Tidak ada serah terima ketika bertemu. Jadi harus tahu ilahnya, kenapa kok enggak boleh? Ini kan segram emas ditukar dengan segram emas besok atau sebulan kemudian, kenapa enggak boleh? Ya, kita jawab kenapa? Karena tidak ada serah terima di tempat akadnya. Hadza muharram, ini haram. Wa huwa minar riba, dan termasuk dari bagian riba. Li'annahuma lam yataqabadha fil majlis, karena keduanya tidak saling serah terima di majlis akadnya tadi. Nah, jadi kita bisa ya mengetahui alasan kenapa menjual emas segram dengan emas segram yang sama setelah sebulan, sebulan kemudian kok tidak boleh. Kenapa? Hilang salah satu syaratnya. Syaratnya yang satu terpenuhi, tasawinya saling ya persamaan antara timbangan-timbangan tadi sama, tetapi ya syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya, ini apa? At-taqabud, salah terima. Yang kedua, ishtara kilo jiramin minas syair bi kilo jiramin minal bur. Ada seseorang yang membeli 1 kilo dari syair dengan 1 kilo dari bur. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kalau apa namanya, ada takobut, jaza lihtilafil jins, boleh. 1 kilo dengan 1 kilo, 1 kilo syair dengan 1 kilo bur, ini boleh. Wa ishtaratu at-taqabud fil majlis, dan disyaratkan serah terima di tempat. Ini masuk dalam kaidah yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, kalau seandainya barang riba dijual dengan barang riba bukan dari jenisnya, ya, boleh untuk tidak sama dengan syarat apa? ada serah terima di tempat. Sama saja boleh, ya tidak sama saja boleh, apalagi sama. Syaratnya hanya satu, kalau sama-sama barang riba tapi enggak sejenis, syaratnya satu, serah terima saja. Yang ketiga, idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin. Sekarang jual beli jenis apa ini? 1 kilo dari bur, 50 kilo gram dari bur dibeli dengan satu kambing. Masuk kaidah pertama, kedua apa ketiga? Hmm? 50 kilogram dari bur dibeli dengan satu kambing. Masuk dalam kaidah yang ketiga. Satunya barang riba, satunya bukan barang riba. Yang seperti ini enggak ada syarat sama sekali. Ya. Boleh takobut. Ya, tidak harus takobut, tidak pula harus apa? Satu timbangan. Sawa'un taqabadha fil majlisi aula. Boleh, boleh, ya. Hal ini dilakukan baik di situ ada taqabud, serah terima di majelis akad ketika itu tidak, silakan. Karena itu seperti hutang. Yang keempat, ba'a mi'atu dolar bimi'ati wa asrah dolarat. Naam, dari jenis apa ini? 100 dolar dijual dengan 110 dolar. Boleh apa tidak boleh? Masuk dalam kaidah yang berapa ini? Kaidah yang pertama, 100 dolar ditukar dengan 110 dolar, ya tidak boleh, haram. Ya, karena ini dari jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, tidak boleh. Tidak boleh di sini riba jelas, dan inilah yang dipakai oleh para naam bank di dalam membungakan uang mereka. Hutang 1 juta nanti kembalikan jadi 1.200.000 atau sekian. Hadala ya juz, ini enggak boleh. Harus tasawi dan takabut. Kalau satu jenis. Kemudian yang kelima, iktarada alfa dolar ala an yu'idaha bi ba'da syahrin au akthar bi alfi wa mi'atai dolar. Ada seseorang yang pinjam 1.000 dolar, dia akan mengembalikan sebulan kemudian atau lebih dengan 1.200 dolar. Jawabannya tidak boleh. Ini masuk dalam kaidah yang keberapa? Pertama, menjual barang riba dengan barang riba yang jenis tidak boleh. Kenapa? Gak ada kobetnya di sini, gak ada kobet dan gak ada apa? Tasawi. Ya, satu ya, persamaannya gak ada. Yang keenam, ba'ami atau dirham minal fiddah bi asrah junaihat minad dahab yadfa'uha ba'da sanah. Menjual 100 dirham dari perak dengan 10 junaih dari emas. Asalnya boleh, karena enggak ada apa? Enggak ada syarat untuk sama, karena berbeda. Emas dengan perak berbeda. Tetapi yadfa'uha ba'da sanah, dia membayarnya setahun kemudian. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Ya, hal ini kenapa? La yajuz idla budda minat taqabud yadan biyadin. Karena harus ada taqabud. Ini masuk dalam kaidah yang keberapa? Kedua. Kalau misalkan pengin membeli barang riba dengan barang riba tetapi beda jenis, ya tidak mengapa, tidak sama, tetapi harus apa? Serah terima di tempat. Enggak sama enggak masalah, tapi serah terima di tempat seperti dolar pengin dengan rupiah. Kalau misalkan kita punya dolar, kita pengen tukarkan sekarang dengan rupiah, harus sekarang juga kita terima rupiah, kita serahkan dolar. Jangan kita serahkan dolar kita, rupiahnya besok, nggak boleh. Masuk di sana apa? Riba. Nah, harus kita serahkan sekarang dolarnya, rupiahnya kita bawa. Di majelis itu juga, jangan sampai berpisah dulu. Ya, karena dolar naik turun. Kemudian yang ketujuh, la yajuz bay'un bay'u wa syira'u ashumil bunuk ar-ribawiyah. Tidak boleh jual beli saham bank riba ribawi. Tidak boleh jual beli saham bank ribawi. Li'anna hamim babi bay'in naqad bin naqad bi ghairi tasawin wala taqabud. Karena itu apa? Menjual apa? Cash dengan cash tanpa ada ya persamaan bilangan, tidak pula ada serah terima. Ini jual beli saham bank. Ini kita juga tidak tahu gambarannya bagaimana. Yang jelas jual beli saham bank ini ya jual beli cash dengan cash, terkadang tidak sama jumlahnya dan tidak ada takabut. Ini yang dikhawatirkan. Jadi jual belinya lewat internet saja. Saya jual sekian, saya dapat sekian. Saya jual sekian, dapat sekian. Ini cuma lewat internet saja. Tiba-tiba tabungan kita sudah dapat apa? Untung. Yang seperti ini apa hukumnya haram? Kenapa enggak ada takabut sama sekali? Ya, maka dihindari. Jadi setiap muamalah yang mendatangkan syak, keraguan dalam hati kita, maka hendaklah dihindari. Nah, mudah sebenarnya, tapi karena memang gambaran-gambaran yang ada pada zaman ini itu ya semakin apa namanya tersamarkan, maka kita harus kembali ke pokok asal. Ini kaidahnya. Ya bagaimanapun gambarannya, kalau sudah kita tahu kaidah, maka kita akan bisa apa namanya? Kita akan bisa menilainya. Karena kaidah itu sebagian para ulama mengibaratkan seperti sebuah tempayan atau baskom ya yang dipakai untuk memerah susu. Dan susu ini adalah setiap permasalahan yang terkini, ya masa-masa kini. Yang ketika kita punya kaidah tadi, kita akan bisa memasukkan setiap masalah ini ke dalam kaidah yang telah sudah apa kita miliki. Ini kaidah yang tiga tadi, yang antum hafal. Kalau jual beli barang riba sejenis, maka dua syaratnya, serah terima dan ya sama timbangan. Kalau jual beli riba enggak sejenis, maka cukup satu. Apa itu? Serah terima. Tapi kalau jual beli barang riba dengan yang tidak riba, maka ini enggak ada serah terima dan enggak ada apa namanya harus sama. Boleh. Cuma nanti di sana ya apa akadnya, apakah itu nanti hutang atau akadnya istilahnya jual beli yang ma'ruf atau nanti akan dimasukkan atau sudah kita ambil tentang jual beli yang diharamkan pada pertemuan yang sebelumnya. Jual beli yang tidak dimiliki, kita terima uangnya dulu tapi barangnya belum kita miliki, ini juga tidak boleh. Tapi yang di sini bukan masuk dalam gambaran-gambaran itu. Maksudnya adalah kalau kita punya barang ribawi yang hendak dibeli dengan barang yang bukan ribawi, maka silahkan, tidak harus ketika itu juga, tidak pula harus apa namanya sama. Yang jelas naam itu kaidah yang disebut oleh para ulama, tinggal kita terapkan dalam permasalahan-permasalahan yang terkini. Nah, adapun ketika masih samar, masih banyak ya, para ulama yang siap untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum suatu muamalah tadi. Jadi muamalah ini mutajaddad, terus terbaharui ya, hari demi hari. Jadi kalau kita sudah punya kaidah, insyaallah kita akan bisa menimbang permasalahan-permasalahan tadi sesuai dengan nah, kaidah-kaidah yang benar dan juga muamalah yang dinam syariatkan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dipahami ya? Nah, kalau tukar uang misalkan mau bacain gitu, bacain uang itu harus takabut apa gimana? Tidak sih, benda takabut itu di dalam tapi uangnya tetap di dalam. Ya, nah, di sini nanti itu tinggal permasalahannya bukan takabut, permasalahannya itu takabut itu yang dikatakan tafarruq itu seperti apa, gitu aja. Sebagian para ulama dikatakan tafarruq itu kalau sudah apa namanya saling belakangi, itu sebagian dikatakan apa tafarruq. Sebagian lain ya yang dikatakan tafarruq itu kalau sudah tidak seatap, beda atap. Ya, adapun ketika kita di rumah seperti ini, misalkan di sini, kemudian uang kita di belakang sini, ini bukan dikatakan tafaruk yang seperti ini. Ya, kenapa masih satu apa? Satu atap dan apa namanya dalam artian ya belum dikatakan berpisah kan yang seperti ini. Ya, seperti orang yang di toko masih apa namanya satu atap dalam artian masih di tempatnya masing-masing. Dan itu bukan mau berniat meninggalkan ya, bukan berniat meninggalkan, beda kan kalau kita pengen jual beli dan meninggalkan kan berbeda. Dan jual beli masih menunggu kan berbeda. Ya, jual beli tapi masih menunggu. Ini berbeda. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi yang dikatakan dhabit tafraq itu apa toh? Yang dikatakan apa? Berpisah itu apa dalam jual beli itu? Sebagian mengatakan kalau sudah ungkur-ungkuran seperti ini, ya, belakang dengan belakang dan niat untuk berpisah ya sudah tafaruq. Bahkan mereka mengatakan selama masih satu atap yang naam itu belum dikatakan tafaruq, jadi boleh. Nah. Wallahu ta'ala alam sab. Ini yang ana ingat tentang masalah definisi daripada tafaruq, yakni apa berpisah. Kalau kita secara ini kan kalau sudah tinggalkan toko, kalau biasanya kita lihat muamalah pada zaman sekarang ini kan apa namanya, misalkan masih di kasir kan ditulisi barang siapa yang sekian dan sekian dan sekian maka gratis kembali uangnya sebelum meninggalkan kasir. Berarti apa? Dhabit tafaruq di sini apa? Setelah walaupun dia masih satu atap, tetapi kalau sudah ada perjanjian di sana, ya, ketika dia meninggalkan kasir kemudian keluar walaupun masih satu atap tapi enggak dicek di situ tadi, berarti sudah di apa namanya? Dianggap sebagai apa? Tafaruq. Sudah sah jual belinya. Dalam artian kalau itu jual beli riba ya berarti sudah riba orang dua orang ini. Ya. Kan seperti itu biasanya. Kalau kita belanja di Ramayana kalau stroknya salah, kalau misalkan dia komplain ketika dia belum meninggalkan di situ, berarti apa? Komplainnya diterima dan mendapatkan ya sebagaimana dijanjikan. Tapi kalau sudah keluar dari kasirnya ya sudah, ya, maka tidak ada kompensasi apa-apa. Dalam artian sudah nggak dianggap komplainnya tadi, maka disebut sebagai tafaruq walaupun masih satu atap. Jelas semuanya dikembalikan kepada uruf masing-masing. Nah, jadi itu dikembalikan kepada masalah uruf tafaruq sendiri itu apa. Nah, Allah Taala alam sah. Iya, karena beras juga alasan di kilo. Maka dikatakan sebelumnya kan, ya alasannya ke enam barang tadi riba. Kenapa? Karena ada di kilo dan ditimbang, ditakar dan ditimbang. Setiap apa yang ditakar, setiap apa yang ditimbang, maka itu masuk ke dalam riba fadl. Masuk dalam riba apa? Fadl kalau seandainya lebih. Misalkan beras sekilo ditukar dengan beras sekilo setengah, tidak boleh. Sekilo-sekilo. Lah ini bagaimana kalau berasnya ini satu jelek, satu bagus? Ya pokoknya jangan. Karena pada masa Nabi pun ada seorang yang ingin menukar 2 kilo tamar yang jelek dengan 1 kilo tamar yang bagus. Maka Nabi mengatakan jangan. Jual, engkau jual dulu tamar yang jelek ini, kemudian engkau beli dengan harganya, dengan uang yang sudah engkau terima tadi, tamar yang bagus, jangan langsung kau tukarkan. Ini kan sesuai dengan apa yang disebutkan. Fa'illatul riba fi hadhil asya' al-qil wal waznu. Jadi illah alasan yang menjadi patokan hukum pada perkara-perkara ini yang disebutkan di atas dalam hadis tadi apa? Al-qil, takaran, wal waznu dan timbangan. Setiap apa yang ditakar, jadi jenis makanan, ya, dan setiap apa yang ditimbang dari jenis ya apa namanya transaksi jual beli, maka harus sama, tidak boleh salah satunya lebih. Seperti itu. Beras dengan beras, gandum dengan gandum. Oh. Allah Ta'ala alam. Yang enggak, kembali ke asal. Kembali ke asal. Kembali ke kambing tadi. Nah kalau misalkan dipecah-pecah gitu semuanya nanti di kiloan semua, gak ada yang selamat. Pakaian juga sama nanti, kalau di pasar Gal Gubuk itu kiloan, karungan. Kalau di Tanah Abang enggak, meteran. Akhirnya nanti kalau semua dimasukkan asalnya yang bukan kilo dimasukkan karena jual beli kilo, nanti semua riba. Iya kan? Nah, jadi takaran tuh biasanya memang makanan. Itu. Nanti. Sobeknya sobek rusak, patah, enggak laku atau sobek sedikit. Masih kalau masih kurang laku. Masih dibelanjakan masih laku. Khawatir dia orang kamu. Masuk. Masuk riba. Lebih mending di ya orang yang suka tukar menukar ini pun dia yakin kalau sobek set dia enggak akan menukar. Dia mau nukar dengan uang 50 ribu karena dia tahu ini uang masih laku ini. Karena bank pun kalau sobek separuh mau gak? Gak mau kan? Kecuali kalau sobek separuh ujungnya. Nah ujungnya itu baru mau. Ya mereka paham kan? Mereka bisa membeli dari si fulan ini dengan harga 50 ribu karena dia tahu kalau ke bank pasti laku ini. Nah ini riba, gak boleh. Jelas, ini jelas riba. Kita kiaskan dengan korma pada masa Nabi. Ada seorang sahabat yang ingin nukar dua korma yang jelek dengan satu korma yang bagus. Malah jangan. Ini riba. Ini riba. Nah, atau penukaran yang jelas ya, kalau lebaran ada di pinggir jalan 2 ribuan yang bagus-bagus ya, dibeli dengan 10 ribu yang jelek ya, sama aja. Sekarang itu yang jadi patokan bukan jelek bagus, yang jelas itu nilainya. Jadi itu. Allah Ta'ala gak boleh. Kecuali kalau kita punya satu sobek belah gitu, di bank juga gak mau, dia mau kasihkan 100 ribu sobek tengah sudah ditukar ke bank pun bank gak mau. Kok ini ada orang yang mau? Ini bukan berarti uang sudah ini. Kenapa? Ini kalau kita tukar gak dapat. Ya mungkin dia buat apa ya, buat tempel rumah, buat tempel buku atau buat koleksi, gak masalah. Itu bukan tukar lagi itu. Berubah menjadi bukan nilai tukar, mungkin karena kertasnya, karena bank sudah nggak mau kalau sobek setengah itu, dan dia pun nggak akan dia pakai untuk berjual beli biasanya, mungkin untuk koleksi atau apa. Sekarang yang dinilai bukan jenis rupiahnya, Allah Ta'ala. Seperti emas juga sama, emas yang sudah patah kalau ditukar di mana tukang emas yang jalan itu ditukar, nah bayar. Nah, di sini kalau dibayar dengan emas ya harus emas serupa, tapi kalau dengan uang ya, nah sesuai dengan ininya kesepakatan mereka, karena emas dengan uang bukan sejenis, jadi boleh kurang boleh tambah. Allah Ta'ala. InsyaAllah cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhlan.